tentunya kita tidak ingin masuk dalam golongan orang-orang yang tidak berhasil mendapatkan kebahagiaan tersebut. Masing-masing dari kita ingin termasuk orang-orang yang sukses meraih kebahagiaan, walaupun di dunianya cuma sebentar. Cara untuk mendapatkan kebahagiaan itu tidak mungkin kecuali dengan mengikuti aturan yang sudah digariskan oleh Sang Pencipta kita, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang Maha Pencipta, dialah yang Maha Tahu. Makanya ada sebuah ceramah pendek yang bagus sekali disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nuzul, bisa dilihat di YouFit. Sebuah ilustrasi tentang seorang yang divonis oleh dokter ahli untuk diamputasi. Misalnya ada seorang yang karena saking parahnya penyakit yang ada di tangan dia atau yang ada di kaki dia, kemudian dokter merekomendasikan supaya tangan atau kakinya diapakan? Diamputasi. Dengan alasan kalau misalnya ini tidak diamputasi, nanti penyakitnya akan merembet, malah bisa-bisa seluruh tubuhnya akan sakit. Setelah melalui pertimbangan, penelitian, dan seterusnya, maka si pasien itu akan dengan yakin masuk ke ruang operasi dan siap untuk kehilangan salah satu anggota tubuh dia yang sangat berharga, entah itu tangan atau kakinya. Andaikan kita bertanya kepada pasien tersebut, kita tanyakan kepada dia, kenapa kamu kok mau tangannya diamputasi? Kenapa kamu rela tangan kamu hilang, dipotong? Dia akan mengatakan, ya tentulah saya rela dan saya yakin bahwa inilah yang terbaik karena ini sudah ditangani oleh dokter yang ahli. Dokter ini sudah terkenal di seantero entah Indonesia atau dunia dan selalu seringkali prediksi dari dokter ini tepat. Dan saya yakin dengan apa yang diputuskan oleh dokter. Yakin 100%? Mungkin ada di antara mereka yang mengatakan iya, yakin 100%. Atau mungkin ya mengatakan lah, mungkin ya yakin 98% lah ya. Disisain berapa? 2%. Sampai sedemikian yakinnya. Kenapa dia yakin? Alasannya karena dokternya itu punya ilmu yang luas dan ahli. Kalau kita bisa yakin dengan keputusan dan aturan dari dokter, yang mana dokter itu seahli-ahlinya dokter, ya tetap dia itu punya kekurangan. Kenapa kita tidak bisa yakin dengan aturan yang digariskan oleh yang Maha Tahu? Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita tidak bisa menerima 100% keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita bisa menerima keputusan dokter, tapi agak sulit menerima keputusannya siapa? Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala memutuskan seorang manusia yang hidup di dunia ini pengen baik, maka dia harus mengikuti aturan A, B, C, D, E, F, G. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kita itu tidak legowo menerima aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal Allah itu Maha Tahu dan Maha segalanya? Ini aneh bin ajaib, tapi kenyataannya seperti itu. Manakala kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan cobaan, banyak di antara kita yang sulit untuk menerima. Nggih napa mboten? Nggih. Misalnya kita punya anak. Dari 5 anak ini yang sangat kita sayangi anak yang ragil. Ternyata justru Allah berkehendak anak yang ragil ini malah napa? Diambil dulu sama Allah, alias meninggal. Bagaimana perasaannya, Bu? Sedih jelas. Tapi kemudian ada kata-kata yang terungkap yang ini tidak layak untuk diungkapkan, dikatakan, "Lah, Allah ini kok ya oh, tidak diambil anak yang nomor anak yang tidak kita cintai misalnya ya. Ya, misalnya dari 5 anak ini yang paling manut itu anak nomor berapa? Nomor 5. Anak yang paling bandel misalnya anak nomor 1. Ya Allah, kenapa sih kok malah yang dicabut nyawanya yang nomor 5, enggak yang nomor 1 saja? Ini namanya tidak terima dengan keputusan siapa? Allah. Apapun yang diputuskan oleh Allah itu pasti yang terbaik. Kenapa kita berani mengatakan seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menakdirkan sesuatu bagi seorang mukmin kecuali sesuatu itu adalah yang terbaik buat dia. Entah kita sadari saat itu atau baru nanti kita sadari setelah sekian waktu berjalan. Dan sering ya kejadian-kejadian yang menimpa kita itu ketika awal terjadi kita merasa begitu sakit, begitu berat. Sampai timbul pertanyaan, kenapa seperti ini? Tapi setelah berjalannya waktu baru, oh iya ya, ternyata memang apa yang ditakdirkan Allah itu pastilah yang terbaik. Jadi lewat pintu ini kita jelaskan kepada anak bahwa kalau kita ingin bahagia di muka bumi ini kita harus mengikuti aturan Allah. Ah, di mana kita bisa menemukan aturan Allah? Aturan Allah itu termaktub di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Kalau kita ingin bahagia, maka kita harus mengenal kitab-kitab tersebut. Ini kira-kira prolognya atau mukadimah atau pendahuluan yang bisa kita gunakan untuk memasukkan pembahasan tentang iman kepada kitab. Jadi ketika anak itu atau kita semuanya itu merasa, wah saya butuh. Ya. Saya butuh untuk mengetahui aturan itu supaya bahagia. Kalau kita merasa butuh, maka saat itu kita akan terdorong, akan semangat, termotivasi. Ketika kita termotivasi, maka kita akan merasa enjoy dan nyaman untuk mempelajari. Kalau kita sudah enjoy dan nyaman, maka saat itu ilmu itu akan mudah masuk ke dalam kepala kita. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya banyak. Di antaranya yang sudah sangat masyhur, yaitu yang pertama, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama apa? Al-Quran. Jadi biasa pengenalan pertama kepada anak diantaranya adalah kita jelaskan nama-nama kitab dan para rasul yang dikaruniai kitab tersebut. Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu adalah Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi siapa? Nabi Isa Alaihissalam. Al-Quran, Injil. Yang ketiga apa? Taurat. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Ya, kepada Nabi Musa. Kemudian yang keempat adalah kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Dawud alaihissalam. Ada sebagian ulama menambahkan Suhuf Ibrahim. Ada sebagian ulama menambahkan apa? Suhuf Ibrahim berarti diturunkan kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita jelaskan kepada anak beberapa contoh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Contohnya tadi sudah saya sampaikan. Dari kitab-kitab itu, ada salah satu kitab yang kita harus ekstra di dalam beriman kepadanya. Karena Injil itu kan diturunkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa bukanlah nabinya umat Islam. Nabi Isa itu adalah nabinya orang-orang Nasrani, walaupun kita juga disuruh untuk beriman kepada Nabi Isa. Kemudian Nabi Musa diutus oleh Allah kepada siapa? Orang-orang ya Yahudi. Adapun nabi yang diutus kepada kita yaitu nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibekali oleh Allah dengan Al-Qur'an. Makanya sikap kita terhadap Al-Quran, kewajiban kita terhadap Al-Quran lebih besar dibandingkan kewajiban kita kepada Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim, dan Suhuf Musa misalnya. Karena apa? Karena memang Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara asal adalah untuk umat Islam. Makanya Kita jelaskan kepada anak bahwa kewajiban kita nak kepada Al-Quran ini lebih besar dibandingkan kewajiban kita kepada Taurat dan Injil. Mungkin kita sekedar mengenal nama Taurat, sekedar mengenal nama Injil, Zabur itu mungkin dikatakanlah sebagai tahap awal sudah cukup. Tapi untuk khusus Al-Quran, gak cukup kita hanya sekedar mengetahui namanya saja. Karena banyak di antara umat Islam, ketika ditanya tentang iman kepada Al-Kitab, tentu dia akan yakin dan langsung bisa menjawab, kitab kamu apa? Jawabannya pasti apa? Al-Quran. Dan hampir-hampir setiap rumah itu selalu ada Al-Quran. Ibu ada enggak di rumah Bu Al-Quran, Bu? Ada, alhamdulillah. Dibaca enggak, Bu? Dibaca? Alhamdulillah. Karena ada sebagian rumah Al-Qur'annya cuma dijadikan sebagai hiasan. Nah, sebagai hiasan. Makanya sering dipamer-pamerkan di bufet, ya, di bufet di ruang tamu, nggih. Qur'anku tulis si menceling banget. Ya, Qur'annya masih kelihatan baru sekali. Padahal ini Qur'an adalah mahar dari suami saya yang sudah menikahi saya sejak 40 tahun yang lalu. Esi keton anyar mbok? Iya, orang ratauti. Ratauti waca. Eman-eman ya. Mbok lecek ya. Ini harus diperbaiki. Masa Quran cuma untuk pajangan saja, ya. Kalau kayak gitu fungsinya Al-Quran apa? Makanya kewajiban kita terhadap Al-Quran perlu dijelaskan kepada anak bahwa kewajiban kita kepada Al-Quran itu ekstra. Di sini, di makalah yang ada di hadapan ibu-ibu bapak sekalian, saya menyampaikan ada 5 poin. Bagi para pendengar atau pemirsa yang tidak memegangnya, bisa membuka di website tunasilmu.com. Yeah. Di sini ada 5 poin. Kita mulai dari poin yang pertama. Poin yang pertama adalah kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah mencintai, menghormati, dan mengagungkan Al-Quran. Ini harus ditumbuhkan di dalam jiwa anak bahwa kita ini harus mengagungkan. Kita harus mencintai. Kita juga harus menghormati Al-Quran. Kenapa Al-Quran perlu disikapi dengan sikap seperti itu? Karena Al-Quran itu isinya adalah kalamullah. Apa artinya kalamullah? Firmannya Allah, ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran ini memiliki posisi yang sangat istimewa karena di dalamnya ada firman Allah. Karena di dalamnya ada firman Allah, maka kita harus mengagungkannya. Ucapan Allah itu berbeda dengan ucapan selain Allah. Bahkan sampai ucapan Nabi SAW pun masih lebih mulia ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dari situ para ulama menjelaskan bahwa sebagian ulama mengharuskan kalau mau megang Al-Quran itu harus dalam keadaan suci. Beda dengan memegang buku hadis Nabi. Ya, misalnya, contohnya bahwa ibu-ibu tentu sering mendengar namanya kitab Sahih apa? Bukhari. Atau kitab Sahih Muslim. Setahu saya tidak ada ulama yang mewajibkan kalau mau megang Sahih Bukhari itu harus apa? Harus wudu dulu. Padahal itu sama-sama wahyu. Ya, sama-sama wahyu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini posisinya lebih tinggi dari sisi kita harus menghormati, mengagungkan, dan mencintainya. Karena di dalamnya itu ada terdapat kalamullah. Dan penghormatan kita kepada Al-Quran, kita jelaskan kepada anak kita, itu bukan hanya menghormati isi dan kandungannya saja. Termasuk juga kita menghormati fisik mushaf Al-Qurannya. Ya, kalau kita ngomong mushaf, ya, kalau kita ngomong mushaf itu maksudnya adalah apa? Bukunya, ya, kitabnya Al-Qur'an itu. Di antaranya kita ajarkan anak kalau misalnya meletakkan Al-Qur'an itu usahakan diletakkan di posisi yang apa? Di posisi yang tinggi, yang terhormat, ya. Ada sebagian orang meletakkan Al-Qur'an ditaruh di bawah apa? Di bawah misalnya di bawah meja atau di bawah kursi. Nah, ketika membaca kemudian walaupun sebenarnya tidak dosa, semoga ya, insya Allah kalau tidak ada maksud untuk mendiskreditkan, insya Allah tidak dosa. Tapi tetap kita itu ada yang namanya etika. Ada yang namanya etika. Masa Al-Quran ditumpuk-tumpuk di atasnya ada koran, ada apa? ada majalah, ada buku-buku masakan, ya. Kemudian ada buku resep, ada buku keterampilan. Masa Al-Quran ditaruh di bawahnya secara etika kurang baik, ya. Nah, ini perlu kita jelaskan kepada anak kita bahwa, nak, ini kitab ini, Al-Quran ini bukanlah sembarang kitab. Kadang-kadang anak-anak kecil, ya, kita punya niat baik untuk mengenalkan Al-Quran kepada anak kita. Tapi kadang-kadang karena anak itu belum memahami, akhirnya dia bukanya sembarangan sampai akhirnya ada yang sobek misalnya. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa, ya. Apalagi itu anak kecil. Tapi kita harus memperhatikan, harus mengajarkan sedini mungkin kepada anak kita bahwa ini, nak, ini kitab atau buku ini itu bukan sembarang buku. Ini adalah kitab suci kita, ini adalah panduan kita, ini adalah pedoman kita, aturan hidup kita ada di sini. Makanya menyikapinya pun harus baik. Ini poin yang pertama. Jadi poin yang pertama adalah menanamkan rasa cinta, rasa hormat dan pengagungan kepada apa? Al-Quran. Kemudian yang kedua, yang perlu kita jelaskan kepada anak kita bahwa Al-Quran ini asli. Asli itu artinya tidak palsu. Ya. Dan ini adalah salah satu keistimewaan Al-Quran yang tidak ada di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Kitab apa saja tadi, Bu? Injil, terus Taurat, terus Zabur. Sebagian ulama menambahkan Suhuf Ibrahim. Jadi ini kitab-kitab ini itu tidak seperti aslinya, keasliannya tidak seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran ini dijamin sama Allah subhanahu wa ta'ala, sejak diturunkan sampai hari kiamat nanti akan terjaga keasliannya. Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Kami di sini siapa maksudnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah sampaikan dalam surat Al-Hijr ayat 9. Dalam surat Al-Hijr ayat 9, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran ini dijaga keasliannya. Sampai kapanpun akan terus dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus ditanamkan ke dalam diri anak kita. Karena ada sebagian orang di zaman kita ini yang mulai menebarkan keraguan ke dalam jiwa manusia, umat Islam, bahwa Al-Quran yang ada di sekarang ini adalah bukan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran ini sudah diganti, sudah ditambahi, sudah dikurangi. Ini keyakinan yang sangat berbahaya. Dan ini bisa mengkikis, merusak keimanan kita kepada Al-Quran. Kita tahu bahwasanya beriman kepada Al-Quran, kepada kitab-kitab Allah adalah salah satu dari inti ajaran Islam. Kalau sudah rusak, bisa hancur ajaran tersebut. Ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita jelaskan sebagai bentuk keimanan kita kepada Al-Quran, adalah rutin untuk membacanya. Rutin untuk membacanya, apalagi ketika sedang sholat. Makanya Nabi SAW mengatakan, la salata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan bagian dari Al-Quran. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk baca Al-Quran. Ya. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan baik, dengan jelas. Jadi dalam sholat kita diwajibkan untuk membaca Al-Quran. Di luar sholat bagaimana Ustaz? Dianjurkan. Ya. Dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Untuk bertadarus istilahnya. Gak tahu ibu-ibu setiap hari baca Quran gak, Bu? Di luar sholat baca Quran? Insya Allah. Kok yang bilang insya Allah cuma sedikit ya? Insya Allah, Bu? Yang di luar gak bilang insya Allah kayaknya nih. Insya Allah, Bu? Alhamdulillah. Insyaallah mangke Ustaz. Enggak apa-apa ya, daripada ora-ora Ustaz. Nah, daripada tidak, mendingan insyaallah nanti Ustaz saya akan mulai baca Quran. Makanya Nabi SAW pernah berpesan kepada salah seorang sahabatnya, "Iqra'il Qur'ana fi syahrin." Kata salah seorang sahabat, kata Nabi SAW kepada salah seorang sahabat, rutinlah mengkhatamkan Al-Quran dalam sebulan. Artinya ini nasihat dari Nabi SAW supaya kita itu paling tidak bisa khatam Quran sekali dalam sebulan. Nah, panjenengan sudah berapa kali dalam sebulan? Hah? Setahun sekali? Banyak di antara kita mengkhatamkan Al-Quran hanya ketika bulan Ramadan saja. Bahkan ada yang lebih parah, khatam seumur hidup cuma sekali. Kapan itu? Ketika masih kecil. Ya, ketika ngaji di TPA, khataman. Habis itu belas tidak pernah khatam lagi. Nauzubillahi min dzalik. Maka ini tidak menunjukkan keimanan yang sempurna terhadap Al-Quran. Kalau kita memiliki keimanan yang sempurna terhadap Al-Quran, maka kita perlu rutin untuk membacanya. Kita jadikan itu sebagai wirid harian kita, sebagai rutinitas harian kita. Masalah waktunya silahkan, masing-masing punya kelenggangan waktu. Ada di antara kita yang mungkin lenggangnya adalah habis subuh. Tapi ada sebagian orang kalau habis subuh, ibu-ibu itu sibuk untuk masak karena anak harus berangkat sekolah jam 6 misalnya. Habis subuh gak sempat, gak apa-apa. Sempatnya nanti misalnya waktu duha, boleh. Atau mungkin ada sebagian ibu waktu duha lagi di kantor misalnya, atau lagi ngajar di sekolahan. Wah, saya sempatnya itu sore Ustaz, gak apa-apa. Ya. Jadi masalah penentuan waktu ini fleksibel. Ya, tidak harus habis maghrib, tidak harus habis subuh, tidak harus sore hari, tidak harus pagi hari. Ya. Semakin sering semakin bagus. Jadi kalau misalnya kita sempatnya membacanya adalah pagi, tidak apa-apa. Jadi tidak harus kita itu membaca habis maghrib, tidak harus kita membaca habis subuh. Itu hanya tergantung kelenggangan atau keluasan waktu, keluangan waktu yang dimiliki oleh seorang hamba. Ah, untuk mendukung bacaan Al-Quran ini, maka orang tua harus berkorban untuk mendidik anak membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sebagian orang ketika membaca Al-Quran itu cuma memprioritaskan lagunya saja. Lagunya itu panjangnya nganti pol, tingginya luar biasa melengking. Tapi kadang-kadang benar salah, kadang-kadang tajwidnya masih banyak salahnya. Kemudian makhrajnya juga masih banyak salahnya. Sampai saya pernah diceritai oleh salah seorang teman kami yang kuliah di Madinah, adik kelas kami, dia bercerita bahwa komentar dari juri-juri perlombaan Al-Quran tingkat dunia, ya, komentarnya mereka itu bacaannya kori-kori Indonesia itu merdu-merdu. Bacaannya merdu-merdu. Cuman ya masih banyak yang keliru tajwidnya, makhrajnya. Tentunya lebih penting mana ya? Jelas lebih penting benar tajwidnya, lebih penting makhrajnya benar. Ya. Walaupun memerdukan suara itu juga bagus, tapi jangan sampai demi mengejar lagunya itu sampai dikalahkan panjang pendeknya. Nah, ini kita harus berkorban mengajarkan itu kepada anak. Kalau kita tidak mampu, ya kita menitipkan anak atau mengundang guru privat, ustadz privat untuk mengajarkan kepada anak-anak kita baca Al-Quran. Banyak orang tua di zaman ini yang rela untuk mengeluarkan uang ratusan ribu demi untuk membiayai bimbingan belajar anak-anaknya, demi persiapan menghadapi ujian, bimbel, ya, mengeluarkan ratusan ribu bahkan mungkin sampai jutaan, tapi untuk masalah Al-Quran sekedar dititipkan ke TPA itu pun mencari TPA yang gratis, ya, sing pedek sing gratis, ya, nek bayar yang bayarnya sing murah, itu pun tidak diperhatikan berangkat atau tidaknya. Kalau mau les, kalau mau bimbingan belajar, itu kalau enggak berangkat dihukum, dimarahi, diingatkan. Tapi kalau sore-sore ngaji TPA, berangkat tidak berangkat, ya silahkan. Sekarepe. Ini bagaimana? Yeah. Bukannya saya mengatakan tidak boleh anak-anak ibu masuk ke bimbingan belajar, tidak apa-apa. Yeah. Tapi mbok ya, oh, seharusnya perhatian kita terhadap pendidikan anak untuk membaca Al-Quran, itu harus lebih tinggi terhadap perhatian kita untuk anak belajar ilmu-ilmu umum yang lainnya. Ini adalah yang kedua, yang ketiga, yaitu rutin untuk membacanya. Kemudian yang keempat adalah berusaha untuk memahami isi dari Al-Quran. Ini sudah tingkatan berikutnya, ya. Setelah bisa membaca Al-Quran lancar, kita berusaha untuk memahaminya. Nah, ini untuk anak ini mungkin agak cukup berat, tapi kita bisa bertahap, misalnya mengajak anak untuk membaca terjemahan Al-Quran. Ini kalau bisa seperti itu. Jadi anak mulai dikenalkan dengan ini artinya apa, ini artinya apa. Kalau misalnya kita sudah seperti itu, syukur-syukur ditambah anak diajak untuk mendengar pengajian tentang tafsir Al-Quran. Ya. Kalau misalnya kita di rumah misalnya ada radio dakwah, ya, kita setel bisa, di situ ada pengajian Al-Quran, tafsir Al-Quran, atau misalnya kita ajak ke majelis taklim yang isinya tafsir Al-Quran. Alhamdulillah kita di Purbalingga ada di Masjid Agung setiap malam Kamis silahkan diajak, ya, bapak ibu sama anak-anaknya semanger, ya, jadi kelihatan bersemangat gitu loh. Jadi kebetulan sekarang yang kita bahas adalah tentang juz amma, jadi sebuah juz yang isinya surat-surat yang sering kita baca ketika kita sholat. Ajak anak ke sana. Walaupun mungkin daya tangkap anak itu tidak sebesar daya tangkapnya orang yang sudah dewasa, tapi paling tidak dia itu sudah akrab dengan makna-makna yang dikandung di dalam Al-Quran. Ini adalah yang keempat, berusaha untuk memahami. Kemudian yang kelima, dan inilah intinya, yang kelima adalah berusaha untuk mengamalkan. Setelah paham, kemudian mengamalkan. Nah, dalam masalah mengamalkan Al-Quran ini, kita perlu melatih dalam keseharian hidup anak. Contoh misalnya, ketika kita sedang mengajarkan kejujuran. Ketika kita sedang mengajarkan kejujuran kepada anak. Anak bertanya, kenapa kita harus jujur, Pak? Kenapa kita harus jujur, Bu? Bukankah orang banyak yang bohong dan mereka mendapatkan keuntungan yang besar? Atau misalnya anak dilatih, kita latih untuk jujur dalam ujian. Kita latih anak untuk jujur dalam ujian, jangan nyontek. Kemudian anak bertanya kepada kita, Bu, Pak, teman-teman saya di sekolah hampir semuanya nyontek. Dan mereka nilainya lebih tinggi. Sedangkan saya ini gak nyontek, jujur nilainya rendah. Kenapa kita mesti jujur? Anak bertanya seperti itu. Inilah kesempatan kita untuk memasukkan keimanan kepada Al-Quran, kepada anak kita. Kenapa kita jujur? Kita katakan karena itu diperintahkan dalam Al-Quran. Jadi kita berusaha untuk mentautkan anak, ya, mengikat batin anak, mengikat pikiran anak dengan sesuatu bahwa kita itu harus kembalinya kepada Al-Quran. Bahwa kita berperilaku, kita bertutur kata, kita berakhlak, itu nyontohnya di mana? Di Al-Quran, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana sih akhlaknya Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu ya Al-Quran. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhlaknya itu dilihat dari Al-Quran, tentunya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Jadi di sini, di dalam keseharian, ketika anak bertanya kita kenapa mesti jujur, kenapa kita mesti rendah hati, enggak boleh sombong, karena itu diperintahkan, nak, di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian kalau misalnya kenapa kita berbakti sama orang tua, karena dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, bahkan berbakti kepada orang tua diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah perintah untuk beribadah kepada Allah. Jadi peringkat kedua, setelah perintah beribadah kepada Allah, kemudian kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua dalam Al-Quran. Makanya kita dituntut untuk mengamalkan akhlak-akhlak tersebut. Jadi setiap anak bertanya, kenapa kita harus seperti ini, Pak? Karena itu diperintahkan dalam Al-Quran. Kenapa harus ini? Karena itu diperintahkan dalam Al-Quran. Sehingga secara bertahap, kita telah menanamkan di dalam benak anak kita bahwa pedoman hidupnya itu adalah Al-Quran. Ustaz, nanti kalau anaknya tanya, itu di surat apa, Pak? Di ayat berapa? Waduh, nanti dulu ya, nak, saya tanya sama Ustaz dulu gitu, Bu, ya. Nah, makanya orang tua harus siap. Ya, makanya orang tua harus siap. Orang tua ini harus banyak baca. Ya, harus banyak baca. Kalau misalnya nanti ditembak sama anak, ya, kadang-kadang anak-anak sekarang kan pinter-pinter, ya. Anak sekarang cerdas-cerdas. Itu diperintahkan, nak, dalam Al-Quran. Surat apa, Pak? Ya, ayatnya ayat berapa? Kok disit, buka dulu dalam buku catatannya. Tidak apa-apa. Ya, atau kalau misalnya belum tahu, tanyakan dulu kepada ustadznya. Makanya kadang-kadang ada beberapa orang SMS, ustadz ini keterangan ini, keterangan tentang masalah anu di Al-Quran surat apa, ayat berapa, tidak apa-apa. Nanti kita bisa carikan. Ya, kita bisa carikan. Syukur-syukur punya buku indeks tentang isi Al-Quran, itu bagus untuk mengetahui tentang masalah kejujuran di mana, tentang masa berbakti kepada orang tua dalam surat apa, ayat berapa. Itu perlu untuk kita ketahui sebagai bekal kita, untuk diri kita pribadi, kemudian juga untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan anak kita. Ini masalah akhlak yang terpuji. Begitu pula sebaliknya, ketika kita melarang anak kita, mencegah anak kita dari perilaku yang tidak terpuji, bohong misalnya, sombong, dusta, zalim, dan yang semisalnya, kalau kita ditanya sama anak kita, kenapa kita enggak boleh menzalimi teman kita? Kita katakan, karena itu dilarang di dalam Al-Quran. Jadi ketika kita mengajarkan seperti ini, secara tidak langsung kita itu sedang mengajarkan anak untuk mengamalkan isi dari Al-Quran. Bahkan, kalau kita ingin lebih maju lagi, satu langkah dibandingkan itu, ketika kita menyimak bacaan Al-Quran anak kita, kemudian kita melewati ayat-ayat yang bisa menyentuh atau bisa kita jelaskan kepada anak kita, maka kita berhenti sebentar. Lihat deh, coba nih, ini ayatnya bunyinya seperti ini. Tahu nggak kamu ini isinya apa? Pernah beberapa kali saya coba seperti itu dengan anak saya yang paling besar. Kita berbicara tentang misalnya anak ini punya kekurangan, dia ini kurang sayang sama adiknya misalnya. Satu kita pas kok melewati ayat yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada kerabat, ya, kepada saudara. Kita jelaskan, nak, ini isinya ini adalah seperti ini, nak. Ayat ini, tahu enggak artinya? Ayat ini artinya adalah perintah untuk berbuat baik kepada saudara. Nah, sekarang adik, nak, sudah berbuat baik kepada saudara atau belum? Ini Al-Quran memerintahkan seperti ini. Ini Al-Quran yang mengatakan seperti ini. Jadi, ini kita secara bertahap, kita berusaha untuk mengajarkan anak untuk mengamalkan isi dari Al-Quran. Bukan hanya sekedar teori. Ya, karena banyak sekarang kalau teori, ya semuanya bisa. Tapi kalau sudah praktek, ini tidak semua orang bisa. Ini adalah 5 hal yang perlu kita jelaskan kepada anak-anak kita, yaitu kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kemudian kita tutup keterangan ini dengan menjelaskan kepada anak bahwasanya ketika Al-Quran ini membuat sebuah aturan, aturan ini enggak boleh ini, enggak boleh ini, boleh ini, yang boleh ini, yang enggak boleh ini, itu ketika Allah Subhanahu wa taala membuat aturan seperti itu bukan dalam rangka untuk mengekang dan menyulitkan kita. Karena ada sebagian orang apa-apa haram, apa-apa haram. Subhanallah. Enggak mungkin yang namanya aturan itu boleh terus, itu enggak mungkin. Coba cari aturan di mana saja. Aturan bikinan manusia pun itu enggak ada yang aturan serba boleh, itu enggak ada. Misalnya sekarang ibu orang tua kepada anaknya. Apakah ketika membuat aturan semuanya serba boleh, anak misalnya datang membawa, maaf, perempuan, tahu-tahu tidur bareng di kamar, apakah dibolehkan sama orang tua? Tidak boleh. Karena apa? Karena kita sayang, nanti anak kita melakukan perbuatan dosa. Atau kalau misalnya tahu-tahu anak kita pulang bawa botol isinya whisky, atau wedang ciu, atau apa, apakah kita akan bolehkan? Kita katakan tidak. Ketika kita mengatakan tidak, apakah kita tujuannya ingin menyusahkan anak kita? Justru sebaliknya, ini adalah wujud kasih sayang kita kepada siapa? Anak kita. Sama Allah Subhanahu wa taala, wadillahil matsalul a'la. Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi. Sama juga Allah Subhanahu wa taala ketika membuat aturan enggak boleh ini, enggak boleh ini, yang boleh ini, itu adalah karena kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita dengarkan dulu pertanyaan sebelumnya dari para pendengar Radio Insani. Silakan. Solusinya ketika kita mengajarkan ilmu kepada anak kita, apalagi anak yang masih umur segitu, kita perlu mengemas belajar itu dalam situasi dan kondisi yang menyenangkan. Dalam situasi dan kondisi yang menyenangkan, yang tidak harus mahal. Yang tidak harus mahal. Contoh, anak suka membaca, kita bisa berikan kartu. Ya, bisa berikan kartu yang berwarna-warni, yang di dalamnya terdapat kata-kata huruf abjad, ya, ABC atau alif bata, ya, yang di situ full color, banyak warnanya, kemudian juga ada beberapa gambar ilustrasinya. Itu cukup manjur untuk mengajarkan kepada anak kita. Atau kita belajar kepada dengan anak kita pun tidak harus dalam kondisi seperti orang yang belajar di sekolah harus duduk di atas kursi, kemudian di hadapannya harus meja, kemudian harus sedekap, ya. Yang namanya anak kecil ya harus seperti itu. Kita sambil berada di sambil main-main mobil misalnya, atau sambil mobil-mobilan, atau sambil di taman, kita ajarkan. Artinya kita itu perlu fleksibel mengajarkan sesuatu kepada anak kita, apalagi usianya seperti itu. Jadi mengemas sesuatu dalam bentuk yang menyenangkan. Kalau misalnya punya biaya, tidak apa-apa. Misalnya pakai masukkan CD di pakai CD di mana, di laptop atau di iPad, tidak apa-apa. Cuman kalau misalnya anak lebih suka permainan, ya permainan yang ada dalam iPad itulah yang diminimalisir, tidak perlu dimasukkan. Nah, game-gamenya itu nggak usah dimasukkan di situ. Yang dimasukkan di situ adalah program-program yang mendidik saja. Adapun yang bisa menguras waktu anak, bisa mengurangi atau menghabiskan waktu dia tanpa hal yang bermanfaat, tidak mendapatkan manfaat, maka itu bisa dihapus dari program atau dari sarana tersebut. Iya, pertanyaan kedua silakan. Seandainya ya, seandainya hal itu bisa mengganggu kesucian, ya, kesucian, maaf, kemaluan anak karena tidak dikhitan atau belum dikhitan, maka bisa jadi dia berpeluang untuk mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya tidak sampai mengganggu hal tersebut, maka semoga tidak mengapa, tapi kurang afdol, ya, kurang afdol. Saya tidak mengetahui adanya umur khusus anak harus dikhitan, harus umur 7 hari, 7 bulan atau 1 tahun. Saya enggak tahu ada aturan khusus masalah itu, tapi ketika anak sudah siap dan lebih cepat lebih baik, ya, lebih cepat lebih baik. Selama itu tidak membahayakan kondisi kesehatan anak. Alhamdulillah sekarang banyak anak-anak yang khitan sebelum 1 tahun malah sudah banyak. Saya ingat anak saya tiga-tiganya itu khitan sebelum 1 tahun, saya ingat saya itu. Jadi sekitar umur berapa bulan, bahkan secara pertimbangan mudah mengaturnya itu lebih mudah ketika anak itu belum banyak bergerak. Nah, kalau sudah bisa tengkurap itu masya Allah itu. Saya ingat sekali itu ketika anak saya yang pertama itu disunat setelah bisa tengkurap. Wah, masya Allah itu. Megangi selama sekian hari supaya tidak tengkurap itu masya Allah, ya. Akhirnya pengalaman dari itu, anak saya yang kedua, yang ketiga saya sunat sebelum bisa tengkurap. Alhamdulillah lebih lancar, ya, ini lebih mudah. Wah, Ustaz, nanti ya orang rame-rame loh, orang kudu rame-rame kok. Nah, gak harus rame-rame, saya bilang harus rame. Ya boleh, walaupun tidak tidak saya sebagian ulama mengatakan boleh melakukan walimah khitan, ya, karena itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Tapi kan tidak harus, ya, tidak harus. Sebagian orang, wah, masa khitan orang rame-rame, loh, siapa bilang kita harus rame-rame, ya. Maka semakin dini semakin baik, ya. Semakin dini semakin baik. Pertanyaan kita dengarkan pertanyaan dari Radio Roja, silakan. Pertama kali butuh nggak anaknya motor? Ya, pertama kali sebelum menjawab pertanyaan itu, butuh nggak anaknya motor? Anak baru SD, SMP sudah dipegangi motor, saya pikir itu kurang apa? Kurang bijak, ya. Kecuali kalau misalnya dia sudah SMA, sudah ya 17 tahun ke atas, kemudian juga sudah atau sudah kuliah dan itu mendesak sekali, ya tidak apa-apa dibelikan dengan syarat-syarat tersebut. Tapi kalau misalnya masih SD, masih SMP, ngapain kita kasih apa? Motor, ya. Malah kadang-kadang anak yang seumuran segitu belum bisa mengetahui cara menggunakan motor yang baik, malah nanti naudzubillah min dzalik kecelakaan, malah merepotkan. Ya, adapun kalau seandainya anak memang sudah membutuhkan dan dia meminta kita berikan, kita kasih syarat seperti itu. Kalau misalnya tidak memenuhi syarat, apa hukumannya? Tergantung perjanjiannya. Jadi awal kita tuh sama anak ketika mendidik itu perlu sesuatunya itu dengan jelas. Jadi kalau kamu akan diberikan motor, syaratnya ini. kalau kamu tidak memenuhi syarat ini sebelum beli, maka berarti tidak jadi beli. Maka harus ada semacam percobaan, masa percobaan. Jadi kamu akan membelikan motor, syaratnya kamu harus sholat subuh atau sholat lima waktu secara berjamaah. Masa percobaannya 1 bulan misalnya, atau 2 bulan. Kita lihat sama 2 bulan itu, ternyata dia berhasil memenuhi persyaratan tersebut. Tentunya sambil diajarkan supaya ikhlas dalam sholatnya, bukan hanya sholat mencari apa? Motor saja. Ya. Kemudian setelah itu kita kasih perjanjian, kamu akan bapak belikan motor, tapi syaratnya tetap kamu harus sholat berjamaah di masjid. Dan kalau misalnya kamu ini tidak memenuhi syarat setelah diberikan, maka hukumannya A misalnya. Motornya dicabut misalnya. Atau misalnya kamu gak boleh pakai motor lagi dan seterusnya. Nah kalau itu ya, kalau sudah ada perjanjian seperti itu ya dari awal. Kalau itu terjadi, anak melanggar, terapkan seperti perjanjiannya. Ini yang kadang-kadang orang tua kurang konsisten. Ya, buat aturan tapi kemudian dia melanggar sendiri. Jadi anaknya melakukan pelanggaran dan hukumannya tidak dijatuhkan karena kasihan, karena tidak tega, karena enggak. Kalau kayak gitu nanti malah akan menimbulkan mental yang tidak baik dalam diri anak kita. Wah, paling juga nanti sama bapak tidak dihukum, bapak paling juga kasihan. Nah, akhirnya anak tidak terbiasa untuk berdisiplin. Mungkin kita bisa dengarkan dari pendengar Radio Roja kalau sudah ada koneksinya. Kalau misalnya tidak tahu ya enggak apa-apa. Namanya juga orang tidak tahu. Kadang-kadang kan kita pergi ke masjid ya, enggak dengar baru pulang, wah ini kayaknya kok sepi sekali. Ternyata kirain belum pada sholat, ternyata malah sudah pada bubar sholat. Ya. Kalau memang enggak sengaja ya enggak apa-apa, enggak dosa ya. Tapi kecuali kalau sudah tahu, sudah diadzani adzan lagi, nah itu yang kurang pas. Ya, jadi tergantung motifnya apa. Kalau enggak sengaja ya tidak apa-apa, kalau sengaja ya tidak pas atau tidak baik. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita turun membaca. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.